Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Bada'iul Masalik fi Tawbih Alfiyat Ibn Malik, pembahasan tentang inna wa akhwatuha. Kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Di inna anna laita lakinna la'al. Ta'anna aksu malikana min amal. Ka inna Zaidan alimun bi anni. Kuf'un walakin nabnahu dhubighni. Itu ada kesalahan ya. Dalam kitab pakai ain, yang benar pakai ghin. Dhubighni. Wa ra'ida tartiba illa fil ladhi kalaita fiha ahuna ghairal badhi. Wa hamza inna aftah li saddi masdari. Masaddaha wa fisi wa dhaqaq siri. Faksyaf al-ibtida wa fi bad'i silah. Wa haythu inna liyaminin mukmilah. Aw hukiyat bil qawli aw halat mahal. Halin kazurtuhu wa inni du amal. Wa kasaru min ba'di fi'lin ulliqa. Billami ka'lam innahu ladu tuqa. Wa ba'da idha fuja'atin aw qasami. Lalama ba'dahu biwajhaini numi. Ma'atilwi fal jaza wa dhayat tarin. Fi nahwi khairul qawli inni Ahmad. Ma'atilwi fal jaza wa dhayat taridu. Fi nahwi khairul qawli inni Ahmadu. Wa ba'da dhatil qasri tashabul khabar. La mubtida'in nahu inni la wazar. Wa layali dillama ma qad nufiya. Wa la minal af'ali ma karabiya. Wa qad yaliha ma'a qad ka innada. Laqad sama 'alal 'ida mustahwida. Wa tashabul wasita ma'mulal khabar. Wal fasla wasman halla qablahul khabar. Wa waslu ma bidil khurufi mubtilu. i'malaha wa qad yubaqqal 'amalu. Wa ja'izun raf'uka ma'tufan 'ala. Mansubi inna ba'da an tastaqmila. Wa ulhiqat bi inna lakinna wa an. Min duni laita wa la'alla wa ka'an. Wa khufifat inna faqalal amal. Wa talzamul lamu idha ma tuhmal. Wa rubbama stughniya anha in bada. Manatiqun aradahu mu'tamida. Wal fi'lu illam yakun nasikhan fala. Tulfihi ghaliban bi indi musala. Wa in tukhaffaf anna fasmuhastakan. Wal khabar ja'al jumlatan min ba'di'an. Wa iyakun fi'lan wa lam yakun du'a. Wa lam yakun tasrifuhu mumtani'a. Fal ahsanul faslu bi qad au nafyin au. Tanfisin au law wa qalilun dhikru law. Wa khufifat ka'anna aydan fanwi. Mansubuha wa thabitan aydan ruwi. Nah, pembahasan kita tentang inna wa akhwatuha. Fihi masail. Ada beberapa permasalahan yang akan kita pelajari. Al-mas'alatul ula. Inna wa akhwatuha summiyat bil huruf al-musyabbahati bil af'al. Inna wa akhwatuha itu disebut al-huruf al-musyabbahatu bil af'al. Huruf-huruf yang menyerupai fi'il. Li'annaha mabniyatul awakhir alal fathi kalmabi. Karena inna wa akhwatuha huruf akhirnya mabni fathah seperti fi'il madi. Ma'a bina'iha ala thalathati akhrufin fasa'idan. Kemudian terbentuk dari tiga huruf hija'iyah atau lebih. Ini tandanya huruf yang sama dengan fi'il ya. Jadi fi'il itu minimal tiga huruf atau lebih. Nah, inna wa akhwatuha terbentuk dari tiga huruf atau lebih yang merupakan ciri fi'il. Wali wujudi maknal fi'li fi kullin minha. Kata'kid wa tashbih wa nahwihima. Mimma huwa mimma'anil af'al. Dan juga terkandung makna fi'il pada setiap anggota inna wa akhwatuha. Seperti menguatkan, menyerupai, atau semisalnya. Yang itu semua adalah makna-makna fi'il. Tayyib. Jadi kalau ditanya, sebutkan tiga kemiripan inna wa akhwatuha dengan fi'il yang menyebabkan disebut sebagai al-huruf al-musyabbah bil-af'al. Jawabannya yang pertama, mabni fathah seperti fi'il madhi. Yang kedua, terbentuk dari tiga huruf hijai atau lebih yang merupakan ciri fi'il pada umumnya, ya. Dan yang ketiga, mengandung makna fi'il. Jadi inna wa akhwat wa itu mengandung makna fi'il seperti menguatkan, menyerupai dan yang semisalnya, berharap, ya. Ini semua adalah kandungan makna fi'il. Taib al mas'alatu atsaniyah, masalah yang kedua. Inna wa akhwatuha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Nahu inna Zaidan 'alimun. Inna wa akhwatuha itu beramal menasabkan isimnya dan merafakkan khabarnya. Contohnya inna Zaidan 'alimun. Zaidan isimnya inna, 'alimun khabarnya. Dikebalikan dari kalah, ya. Di inna anna laita lakinna la'al ka'anna aksun malikanna min amal, ya. Jadi inna anna laita lakinna la'al ka'anna, amalnya itu kebalikannya kana. Kalau kana tarfa'ul isma wa tansibul khobar, berarti inna wa akhwatuha tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Taib al-mas'alatu ats-tsalitsa. Inna wa akhwatuha kulluha hurufun. Inna wa akhwatuha itu semuanya berbentuk kalimah huruf. Kalau kana semuanya berbentuk fi'il, ya, fi'il naqis. Kalau inna wa akhwatuha semuanya berbentuk huruf. Wa ya thamaniyatu ahrufin, dan ada 8 huruf. Al-awwal inna litaukid. Yang pertama inna yang mengandung makna menguatkan atau sungguh. Nahwu qawli ta'ala innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lafzul jalal Allah isimnya inna, ghafurun khabar. Yang pertama rahimun khabar, yang kedua. Asani anna litaukid. Yang kedua ialah anna yang artinya juga menguatkan atau sungguh. Nahu inna Zaidan 'alimun bi anni kufun. Sesungguhnya Zaid itu tahu bahwa aku sejajar dengannya, setara atau selevel dengannya. Bi anni domir ya mutakallim isimnya anna kufun khobarnya. Nah. Thalis lakinna listidrak wa taukid. Lakinna ini memiliki arti istidrak, itu akan tetapi. Nah, itu mengomentari pernyataan sebelumnya. Wa taukid dan juga memiliki makna taukid, itu sesungguhnya. Fal awal nahwu walakinna banahu udubirni. Yang pertama adalah yang mengandung makna istidrak. Contoh walakinna ibnahu, akan tetapi putranya budirnin memiliki kebencian atau kedengkian atau dendam. Nah, jadi kalau dibaca tadi syairnya ka inna Zaidan 'alimun bi anni kufun walakinna bnau budirni. Sesungguhnya Zaid itu mengetahui bahwasanya aku sekufu atau setara dengannya, Akan tetapi putranya si Zaid mendendam, hasad, dengki, ya. Nah, jadi mengomentari pernyataan sebelumnya. Ibnahu isimnya lakinna dudirnin khobarnya. Taib. Wasani nahu lauja'ani akamtuhu lakinnahu lam yajib. Yang kedua yang mengandung arti taukid, jadi sesungguhnya, ya, akan tetapi sesungguhnya, ada kata-kata sesungguhnya, seandainya dia datang kepadaku, aku akan memuliakannya. Lakinnahu lam yajib, tapi sungguh dia tidak datang. Dhamir ha isimnya lakinna lam yajib khabarnya. Arabi ka'anna litashbih indal jami' nahu ka'anna zaidan asadun. Ka'anna mengandung arti at-tashbih, yakni serupa atau bagaikan atau seperti menurut seluruh ahli nahwu. Maksudnya ka'anna yang artinya tasbih itu diakui oleh seluruh ulama ahli nahwu. Contoh ka'anna zaidan asadun. Zaid itu bagaikan singa. Zaidan isimnya ka'anna, asadun khabarnya. Wa za'ama al-kufiyun anna ka'anna ta'ti litahqiq. Orang-orang ahli nahwu kufah, mereka beranggapan bahwasanya anna, bahwasanya ka'anna itu juga bisa mengandung arti tahqiq. Ini sesungguhnya, ya. Nahu qawlihim, seperti contoh ucapan mereka. Fa asbaha batlu makkata muksha'aran ka'anna al-arba laisa biha hisham. Naam. Artinya fa asbaha batlu Makkah, lembah yang ada di kota Makkah, atau batlu itu perut, ya. Itu perut, maka itu lembah kota Makkah berubah menjadi sangat dingin, menyebabkan kulit menggigil. Ka'anna al-arda laisa biha hisham. Sungguh, artinya tanah atau bumi Laisa biha Hisham, ya. Tidak berbelas kasihan dengannya. Ya, sungguh bumi saat itu tidak dermawan dengannya atau tidak bermurah hati dengannya, ya. Saking dinginnya, nah ekstrim begitu ya. Jadi ka'annal ardo artinya sungguh ditahkik menurut anggapan adina hukufah. Wa za'ama Ibnu Sayyid annaha ta'ti lidhon idza kana khabar wa fi'lan au dharfan au sifatan min sifati asma'iha. Bahkan Ibnu As-Sayyid beranggapan ka'anna juga memiliki arti menyangka jika khobarnya berbentuk fi'il atau dhorof atau salah satu dari sifat nama-namanya. Perhatikan baik-baik. Nah, ka'anna zaidan yanam, ya. Artinya sepertinya Zaid sedang tidur. Lidon namanya. Ka'anna Zaidan amamal bait, sepertinya itu dugaan don sangkaan, sepertinya Zaid ada di depan rumah. Ka'anna Zaidan qawiyun, sepertinya Zaid itu kuat. Coba perhatikan khobar-khobarnya itu. Yang pertama berbentuk fi'il ya namu, yang kedua berbentuk dhorof amamal bait, yang ketiga berbentuk salah satu dari sifat isimnya, ya, qawi. Maka menurut Ibnu As-Sayyid ka'anna di sini artinya ridon, ya, artinya sepertinya. Ya. Kayak-kayaknya, nah, gitu ya. Nah, wa zama Abul Husain Al-Ansari annaha ta'ti li takrim. Abul Husain Al-Ansari beranggapan bahwa ka'anna ini juga memiliki arti li takrim, yaitu sebentar lagi. Lahu ka'anna Zaidan qa'im, sebentar lagi Zaid bangun. Namanya takrim, ya, atau hampir bangun. Wa za'ama Abu Ali Al-Farisi annaha qad ta'ti li nafyi. Bahkan Abu Ali Al-Farisi beranggapan ka'anna juga mengandung arti nafi, tidak. Nahu ka'anna Zaidan dhahib, Zaid tidak pergi. Nah, jadi kalau li tasbih itu makna yang disepakati oleh seluruh ahli nahwu. Kalau litahkik itu adalah makna yang diklaim oleh ahli nahwu kufa. Kalau yang lidon itu makna yang dianggap oleh Ibnu As-Sayyid dengan syarat khobarnya ka'anna berupa fi'il atau dhorof atau salah satu dari sifat isimnya. Sedangkan kalau bermakna litakrib hampir atau sebentar lagi itu adalah pilihan Abul Husain Al-Ansari. Ini tambahan, ya, makna-makna tambahan untuk ka'anna. Bahkan Abu Ali Al-Farisi menambahkan ka'anna juga bisa mengandung arti dinafi, artinya tidak. Jadi litasbih, litahkik, lidon, litakrib, linafi, nah, lima. Tapi rata-rata kalau muncul dalam contoh itu maknanya litasbih, ya. Al-khamis laita litamanni wa huwa talabu ma la tam'a fihi aw ma fi usran. Adapun laita artinya ialah angan-angan tamanni, yakni meminta sesuatu yang tidak bisa diharapkan terjadinya atau sulit bisa diwujudkan. Jadi kalau enggak mungkin terjadi atau sulit terjadi, terus kita mengharapkannya, namanya apa ini? Taman ini. Nah, nahulaitas syababa ya'udu yauman. Andai masa muda itu kembali satu hari saja. Nah, kalian kan tahu ya, masa muda seperti kalian kan senang, seru, ya kan? Nah, kalian bisa loncat-loncat, tertawa bebas, ya, main-main sama teman, ya, bersenda gurau, pokoknya sampai lupa segalanya, ya, larut dalam keceriaan, kegembiraan, ya, pokoknya puaslah. Nah, kalau sudah tua, jenggotnya sudah berubah semua, itu cuma bisa mengenang masa lalu. Dulu saya itu begini. Andai masa muda itu kembali sehari saja, ya. Nah, tapi ya nggak bisa ya kalau di dunia. Nah, sudah berlalu masanya. Wa qaulul miskin, dan ucapan orang miskin, laita li madun fa khujja minhu. Kalau aku punya harta, aku ingin haji. Ya, itu andai aku punya harta, aku bisa haji. Ya, ini adalah angan-angan orang miskin yang sulit terjadi, tapi masih memungkinkan. Ya, nah, dihajikan orang, nah, terdapat undangan gratis. Ya, paham ya? Tapi jadi kalau yang sulit terjadi atau tidak mungkin terjadi, itu taman nih, pelaita. As-sadis ala Allah litarji wa huwa talabu ma yumkin fil mahbub. Ala Allah mengandung makna tarji, yaitu mengharap sesuatu yang baik, yang masih memungkinkan terjadinya. Ya, artinya biasanya mudah-mudahan, semoga. Ya. Nahu qali ta'ala la'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amra. Semoga Allah Ta'ala na'am yuhdithu amran ba'da dhalik. Nah, itu artinya yuhdithu ba'da dhalika amra. Nah. Munculkan taib perkara yang baik setelah itu. Wal isfaq wa huwa al hadar min buku'il makruh, juga mengandung arti isfaq, yakni mewaspadai terjadinya sesuatu yang tidak disukai. Al hadar min buku'il makruh, jangan-jangan, nah, gitu ya. Nahwu qawlihi ta'ala, seperti ucap firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala'allaka bakhi'un nafsaka. Ya, jangan-jangan engkau bisa membunuh dirimu sendiri karena sangat sedih. Ya. Fala'allaka bakhi'un nafsak. Jangan-jangan engkau bisa membunuh dirimu sendiri karena sedih. Kaf, domir, isimnya la'allah, bakhi'un, khobarnya. Nam-nam. Ini ada ralat ini. Wa qaulul miskin laita li malan. Nah, sorry. Fa khujja minhu. Nah, jazakumullah khair ya. Laita li malan. Karena khabarnya itu berbacar-bacar mukaddam ya, li. Berarti malan isimnya ya. Naam, jazakumullah khair. Jihalat ya. Wa qalul miskin laita li malan fa akhudja minhu. Nah, selanjutnya la'alla litarji wa huwa talabu ma yumkinu fil mahbub. Nahwu qawli ta'ala la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Wa lil isfaq wa huwal hadar min buqil makruh. Nahwu qawli ta'ala fala'allaka bakhi'un nafsak. Qala al-Akhfash wa li ta'lil. Al-Akhfash berpendapat bahwasanya la'alla juga bisa mengandung arti di ta'lil. Ya. Nah, ini artinya agar. Afrid amalaka la'allana nataghadda. Selesaikan pekerjaanmu agar kita bisa makan bersama, ya. Nah. La'allana nataghadda li ta'lil, ya. Nah, agar kita bisa makan bersama. Wa qawli ta'ala, contoh yang lain firman Allah Ta'ala, la'allahu yatadhakkar, agar dia mau ingat. Ini juga li ta'lil menurut Al-Akhfash. Qala al-Kufiyun walil istifham. Al-Nahwu Kufa berpendapat la'alla juga bisa mengandung arti istifham. Nahwu qawli ta'ala wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Tidakkah engkau tahu apakah dia mau mensucikan dirinya? Itu istifham. La'allahu, apakah dia mau mensucikan dirinya? Nah. Wa uqayyir tujizu jar ismiha wa kasri lamiha al-akhirah. Orang uqayyir membolehkan ismnya la'alla itu dijarkan dan lam la'alla dikasrah, la'alli, ya. Nah. Lam yang terakhir berarti lam yang kedua itu la'alli. Nah, jadi bisa menurut orang Uqail. Nah, kalau kita ambil contoh afri amalaka, ya, di al-lina nato koda, nah, gitu. Atau la alli zaidin qaim. Nah. Asabi yang ketujuh asa bi makna la Allah. Wa syartu ismihi ayakuna dhamiran. Ini yang ketujuh, ini dianggap saudaranya inna ialah asa menurut sebagian adinahku, ya. Nah. Artinya sama dengan la Allah. Semoga, mudah-mudahan, ya. Syaratnya isimnya berupa dhamir. Nahu fakultu asaha narun kaksin. Nah, asaha naru kaksin wa allaha. Nah, dhamir ha itu isimnya asa, nar khobarnya. Faidah dhaba sibawai ila anna asa qad yaji'u fi'lan ya'malu amala kana. Sibawai berpendapat bahwasanya asa ini terkadang tampil sebagai fi'il yang beramal seperti kana. Itu merafakkan isim dan menasabkan khobar. Wataratan yakunu harfan bimakna la'alla. Tapi terkadang dipakai sebagai huruf yang bermakna la'alla. ya'malu amala inna, yang beramal seperti inna. Nah, jadi kesimpulannya asa ini kalau dianggap sebagai saudaranya inna, maka dia itu statusnya sebagai huruf yang bermakna ala Allah. Tapi kalau dia tidak sebagai huruf, maka terkadang dia sebagai fi'il yang beramal seperti apa ini? Kana. Nah, namun yang disepakati oleh kebanyakan ahli nahwu asa ini termasuk kada wa akhwatuha, ya. Nah, beramal seperti apa ini? Kana, ya, seperti yang saya kasih bawah itu. Kalau dianggap sebagai fi'il, maka asa itu ialah saudaranya apa? Kada. Tapi kalau dianggap sebagai huruf, maka maknanya ialah la'allah. Beramal seperti inna. Tayyib. Itu sebabnya dalam sebagian besar kitab-kitab nahwu, asa enggak masuk dalam grup inna wa huwa tuha, ya. Nah, ini pendapat sebagian ahli nahwu saja. Asamin la annafil jinsi. La annafil jinsi dianggap termasuk saudaranya inna. Nahwala rajula qaim. Ini menurut sebagian besar ahli nahwu dipisah pembahasannya. La annafiyah lil jinsi sendiri, ya, karena harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Nah, al-mas'alatu arabi'ah dhaba al-basriyun ila anna hadhil huruf yakni inna wa akhwatuha ta'malu fil ismi wal khobar. Alinahu basa berpendapat bahwasanya huruf-huruf inna wa akhwatuha itu beramal pada isim dan khobar. Maksudnya isim yang dinasobkan, khobar yang dirofakkan, semuanya itu amilnya ialah inna wa akhwatuha. Ini pendapat Alinahu basa. Wadhaba al-kufiyun ila annaha la amalalah fil khobar. Wa inna ma huwa baqin ala raf'ihi qabla dukhuli inna wa huwa khabarul mubtada. Al-Nahwu kufa berpendapat bahwasanya inna wa akhwatuha tidak beramal pada khabar. Khabar itu tetap rafa sebelum inna masuk dan menjadi khabar mubtada. Yakni khabarnya inna wa akhwatuha itu adalah khobar mutada, jadi tetap rafa inna masuk ataupun tidak. Jadi inna hanya beramal pada isimnya, khobarnya itu adalah asli khobar milik mutada yang direbut oleh inna sebagai isimnya, ya. Jadi kalau di kasih i'rab itu inna zaidan qaimun, zaidan isimnya inna, qaimun khobar, tanya khobarnya siapa, khobar mubtada, kata Nahwu kufa, ya. Inna masuk atau tidak, bacanya tetap qaimun karena inna hanya beramal pada isimnya. Nah, tapi yang rajih mendapat Nahwu basah dalam hal ini, ya. Bacanya sama, sama-sama inna zaidan qaimun, cuma kedudukan i'rabnya beda. Kalau alinahu basrah, zaidan isimnya inna, qaimun khobarnya inna. Berarti yang menasabkan isim dan merafakkan khobar itu ialah inna wa akhwatuha. Kalau alinahu kufa, lain. Yang menasabkan isimnya memang inna wa akhwatuha, tapi khobar yang rafa itu bukan punya inna, tapi itu ialah khobar mubtada. Kalau tanya mana mubtadanya, itu direbut oleh inna wa khotwa menjadi isimnya, ya. Nah, pokoknya ahli nahwu kufa sama basar itu pengennya beda terus, ya. Nah, pengennya beda, pokoknya beda, ya. Akal-akali biar beda, ya. Nah, yang penting bacanya sama. Nah, nah, itu seru-seruan saja. Barakallahu fikum. Terserah kalian mau yang mana, yang penting bacanya inna zaidan qaimun. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. untuk pembahasan berikutnya. Ini masih cukup panjang ya, tentang hukum-hukum yang terkait dengan inna wa akhwatuha ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.